Pernah melihat orang manjat tebing? Pernah melihat orang mendaki gunung? Mengapa mereka mau mengeluarkan tenaga yang begitu besar, waktu yang sangat banyak untuk mendaki gunung, untuk memanjat tebing? Sedangkan kepuasan cuma sebentar saja yang mereka ingin harapkan. Cuma untuk melihat matahari terbit misalnya. Tapi kenapa mereka mau mengeluarkan tenaga yang begitu besar untuk memanjat tebing? Penerjun payung, resikonya adalah nyawa kalau payungnya tidak terbuka. Penjelajah hutan, resikonya kelaparan, kedinginan, kepanasan, dan ataupun dimakan binatang buas. Mengapa mereka mau mengeluarkan energi yang begitu besar? Kemudian, kadang-kadang uang yang begitu banyak, hanya untuk melakukan hobi mereka itu. Inilah yang disebut dengan cinta. Kalau orang sudah cinta sesuatu, kalau orang sudah hobi terhadap sesuatu, maka apapun akan dikeluarkan. Baik harta, tenaga, bahkan waktu pun mereka akan korbankan untuk mendapatkan hobi mereka. Cinta. Hanya beralaskan cinta. Cinta adalah 5 huruf yang membentuk sebuah kata. Kalau disebutkan, maka orang yang terbayangkan adalah suatu hal yang indah, suatu hal yang glamor. Cinta, kalau dibayangkan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Cinta, dia bisa membuat seorang bahagia. Tapi karena cinta juga, seorang bisa menjadi gila. Katanya cinta membutuhkan pengorbanan. Katanya cinta melahirkan keindahan. Memang, lihat pengorbanan seorang pemain sepak bola. Berkorban untuk melatih raganya di bawah terik panas matahari. Dimarahin sama pelatih. Dipaksa untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Tapi mereka rela melakukannya karena cinta terhadap profesi mereka sebagai pemain sepak bola. Seorang pendaki gunung mau kedinginan mendaki gunung Everest, rela kecapean mendaki gunung yang sangat tinggi di suatu daerah karena cinta terhadap profesi mereka, membutuhkan pengorbanan. Cinta juga melahirkan keindahan. Maka terkadang ada yang menyebutkan bahwasanya kalau hati sudah diliputi cinta, maka bersinnya pun terdengar merdu. Tapi kalau hati sudah dirindu-rindu, ketombenya pun terlihat seperti mutiara. Cinta melahirkan keindahan. Nah, maka janganlah kita heran melihat Rasulullah SAW mau bangun tengah malam untuk melakukan salat malam sampai-sampai bengkak kakinya. Padahal beliau orang yang sudah diampuni oleh Allah dosanya, yang sudah dijamin masuk surga. Tapi mengapa masih melakukan ibadah seperti ini? Inilah yang namanya cinta. Karena beliau cinta kepada Allah. Cinta untuk beribadah kepada Allah. Maka akan dikorbankan seluruh waktu, seluruh tenaga untuk mendapatkan cinta Allah ini. Untuk memperoleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta bisa dibentuk, bisa dipoles, bisa dipermak, sehingga dia bisa membesar, bisa berkembang dan melahirkan bau harum yang tercium sampai keluar. Umar bin Khattab, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai, tapi nomor 2 setelah aku cinta kepada diriku sendiri." Rasulullah pun mengatakan, "Belum ya Umar, belum. Kalau engkau masih mencintai dirimu sendiri daripada diriku, maka belum sempurna iman kamu. Kamu harus mencintai aku," kata Rasulullah, "lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri." Umar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri." Dan Rasulullah pun mengatakan, "Al-an ya Umar, sekaranglah iman kamu sudah sangat sempurna wahai Umar." karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mencintai orang lain. Marilah kita mempermak hati kita, melihat dalam hati kita. Sudahkah kita mencintai Allah? Sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mencintai ibadah kepada Allah? Sudahkah kita mencintai semua amalan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita bandingkan dengan kecintaan kita terhadap hobi kita. Mari kita membandingkan kecintaan kita terhadap anak istri kita. Mari kita melihat, membandingkan dengan kecintaan kita terhadap pekerjaan kita yang kita kuras tenaga, waktu, harta untuk mendapatkan hobi kita. Masih belum terlambat untuk mengganti cinta dalam hati kita menjadi lebih mencintai Rasulullah, untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Belum terlambat untuk mengubah cinta kita kepada ibadah lebih daripada cinta kita kepada pekerjaan kita. Belum terlambat untuk mengubah cinta kita kepada perbuatan-perbuatan sunnah dibandingkan cinta kita kepada hobi-hobi kita. Semoga bekal cinta ini yang bisa kita bawakan sampai hari kiamat terus melekat di dada kita, terus berada dalam hati kita sampai kita akhir hayat. Allahumma inni as'aluka hubbak, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma inni as'aluka hubba rasulik wal amal alladhi yuballighuni illa mahabbati rasulik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kau lipahkan ke dalam hatiku rasa cinta kepadamu dan juga rasa cinta kepada seluruh amalan yang membawaku cinta untuk kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepadaku, anugerahilah dalam hatiku rasa cinta kepada Rasulmu dan rasa cinta terhadap semua amalan yang membuatku cinta kepada Rasulmu. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa cinta kepada orang yang mencintaimu. Berikanlah kepadaku rasa cinta terhadap orang yang mencintai Rasulmu. Amin ya rabbal alamin.